saya malam itu. Banyak menurut saya. Kita macam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk kembali mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi pegangan kita untuk menjalani hidup ini tetap berada dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada ayat 188 surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabannallazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmalu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal 'azab wa lahum 'azabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Para pendengar RRI rahimakumullah, asbabun nuzul daripada ayat ini adalah bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, waktu itu Rasulullah sedang bersama para sahabatnya. Ketika diturunkan, akhirnya beberapa orang sahabat menangis tersedu-sedu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang membuat mereka sampai menangis seperti itu? Mereka kemudian mengeluarkan pernyataan, wahai Rasulullah, kalau Allah mengatakan jangan orang-orang yang masih mau dipuji, merasa senang dan mau dipuji terhadap apa yang mereka rasakan, itu Allah akan balaskan dengan siksa yang sangat keras, maka ini membuat rasa sedih di hati kami karena tidak ada manusia yang tidak senang kalau dia melakukan kebaikan atau dia sedikitnya pasti akan merasa ingin dipuji oleh orang lain. Ingin dipuji oleh orang lain. Ya, walaupun itu tidak terlalu besar. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa sebenarnya ayat ini diturunkan untuk orang-orang Yahudi yang sebenarnya selama ini sikap dan perilaku mereka itu hanyalah suka melakukan menyembunyikan apa yang mereka yang ada di dalam kitab kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, serta kalau mereka melakukan suatu pekerjaan baik seperti membantu orang lain dan sebagainya, maka sebenarnya tujuan utamanya adalah mereka hanya sekedar ingin dipuji oleh orang lain. Setelah mendengar keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, akhirnya para sahabat merasa gembira kembali dan mereka dapat memahami ayat ini dengan baik. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada intinya ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa di dalam melakukan suatu pekerjaan amal saleh, melakukan suatu kebaikan, maka hendaklah seseorang itu menggantungkan harapan dan keinginan untuk dipuji hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada orang lain. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya singgung di sini adalah bahwa ternyata melakukan suatu kebaikan, memberi bantuan kepada orang lain itu selamanya tidak baik. Ya, tidak selamanya baik. Kenapa? Apabila ternyata faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kebaikan itu hanya karena ingin dipuji orang atau ingin dianggap dirinya itu kaya, maka ini adalah faktor yang menyebabkan amal kebaikan seseorang itu menjadi tertolak. Kemudian lagi bahwa di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan dua golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bergembira dengan kebaikan yang mereka lakukan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah, La tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yafalu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan mereka itu merasa dapat lepas daripada azab. Artinya, kebaikan yang mereka lakukan akan hanya membawa mereka kepada azab. Kemudian golongan kedua adalah golongan yang diperintah oleh Rasulullah untuk senang dengan kebaikan yang mereka lakukan. Dan inilah yang ditujukan kepada orang-orang mukmin yang memang benar-benar ikhlas melakukan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Hanya karena karunia dan rahmat Allah lah, maka hendaklah mereka itu bergembira dengan segala kebaikan yang mereka lakukan. Jadi, walaupun ada di dalam keterangan Al-Quran seseorang itu dilarang untuk gembira melakukan kebaikan itu, dan ada juga di dalam Al-Quran seseorang diperintahkan untuk bergembira melakukan kebaikan, sebenarnya pada intinya adalah bukan larangan atau perintah untuk gembira, akan tetapi larangan dan perintah itu disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kebaikan. Kalau memang faktornya itu baik atau alasannya baik, maka seseorang boleh bergembira. Akan tetapi kalau hanya sekedar ingin dirinya itu dipuji atau dibangga-banggakan oleh orang lain, maka itu adalah faktor yang terlarang dan menyebabkan seseorang terlarang untuk bergembira, bahkan harus sedih dengan segala sikap yang ditampilkannya. Kemudian hal kedua adalah bahwa ketika Allah mengatakan la tahsabanna, jangan kamu menyangka, artinya sudah berbeda antara realita dengan anggapan, tidak sama. Maksudnya adalah bahwa ternyata orang-orang Yahudi sudah menyembunyikan keterangan-keterangan kebenaran yang ada di dalam kitab suci mereka. Ini tampak jelas dari keterangan Allah, bima atau terhadap apa-apa yang mereka kerjakan atau mereka tampilkan. Mungkin dalam beberapa penjelasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa ternyata salah satu karakter orang Yahudi adalah suka menyembunyikan kebenaran kitab Taurat, sebagaimana yang terjadi pada kisah orang-orang Yahudi yang meminta penetapan hukum bagi orang yang berzina. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, hukumannya sudah ada di dalam kitab kamu, cobalah baca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat dari keterangan ayat 188 ini. Di studio sudah hadir bersama kita para asatiz yang sudah sangat-sangat ingin memberikan masukannya, dan kita harapkan masukan-masukan terhadap keterangan ayat 188. Silakan Ustaz. Baiklah, sangat menarik sekali dengan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Perdana tentang ayat 188 dari surat Ali Imran ini, yang mengingatkan kita bahwasanya ada hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini, yaitu dengan kata-kata yafrahun. Yafrah ini artinya gembira. Tapi kegembiraan yang bagaimanakah yang harus kita ikuti yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya? Jadi menurut keterangan yang sudah disampaikan Ustaz Perdana itu, yaitu kegembiraan yang mana kita selalu membantu dakwah yang benar. Jadi kegembiraan itulah yang sebetulnya yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Artinya katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Seperti bentuknya ketawa kan juga bergembira. Tapi ketawa ini juga diingatkan melalui sabda Rasulullah, la tuksirud dahik fa inna kasratad dahik tumitul qalba. Artinya janganlah engkau perbanyak ketawamu, karena ketawa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat mematikan hati, dalam arti kata menjauhkan kita dari berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul yang mana telah memberikan keterangan-keterangan supaya kita selamat di dunia dan mendapatkan kenikmatan itu di akhirat kelak nanti. Itulah pada dasar intinya kita itu, supaya kita tuh terus bagaimana seharusnya kita ketawa, bagaimana seharusnya kita gembira, yang mana selalu kita menjalankan syariat Allah itu sesuai dengan aturan-aturannya. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran itu. Makanya ketika orang mengatakan dia merasakan itu menang, belum tentu menang. Atau kadang-kadang malah sebaliknya begitu. Karena kalau didasari kemenangan itu karena hasil jerih payah, disitulah bentuk-bentuk kegagalan demi kegagalan yang dialami orang-orang Yahudi, begitu juga umat Islam secara keseluruhan. Karena itu hanya sifatnya sementara, tidak akan menjamin mereka menuju ke akhirat kelak nanti. Bahkan orang-orang yang tidak mengindahkan syariat Allah, itulah Allah berikan walahum adzabun alim. Itulah azab yang sangat pedih yang akan mereka rasakan nanti kelak di akhirat kelak nanti. Jadi seseorang yang berdosa biasanya dia menyesali perbuatannya. Tapi akan tetapi ketika dia senang dengan apa yang dilakukannya terhadap apa dosa itu, berarti dia sudah melakukan perbuatan dosa yang baru, yaitu dosa karena melakukan perbuatan yang berdosa dan dosa karena kita merasa senang terhadap apa yang kita perbuat. Jadi disitulah yang harus kita hindari. Senang, senang yang bagaimana? Senang kalau itu karena ridho Allah, nah itulah yang sebetulnya kita cari, yaitu kita harus menjalankan, menegakkan syariat ini walaupun bagaimana keadaannya. Mungkin cukup di situ tambahan dari saya. Mungkin dari Ustaz Ardiansah kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq atas kesempatannya. Memang kalau kita melihat saat sekarang ini, banyak sekali orang yang merasa berjasa padahal dia tidak pernah melakukan sesuatu ya. Sehingga banyak orang yang saat sekarang ini menghitung-hitung apa yang telah dia perbuat, dan dia lupa kalau ternyata apa yang dia perbuat itu belumlah seberapa daripada apa yang diperbuat orang-orang sebelumnya. Ya, sekiranya kita ingin jujur terhadap diri kita masing-masing, bahwa sebenarnya lah apa yang kita usahakan ini adalah rangkaian daripada usaha-usaha orang terdahulu. Artinya ilmu yang kita miliki saat sekarang ini tidak adalah apa-apanya jika dibandingkan dengan para ulama kita yang berjibaku menuntut ilmu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan untuk berkeluarga sendiri pun mereka hampir-hampir lupa ya. Dan mereka tidak pernah menganggap bahwa diri mereka itu memberikan sesuatu kontribusi yang banyak kepada masyarakatnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita ketahui adalah seorang yang sangat berjasa terhadap ilmu hadis dan perkembangan ilmu-ilmu hadis itu, di akhir hayatnya mengatakan bahwa apa yang ia lakukan itu tidaklah ada sebesar debu pun jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama sebelum beliau. Nah, jika kita melihat bahwa penyakit yang diderita oleh orang yang Yahudi ini saat sekarang ini banyak mengidap para, katakanlah, ilmuwan kita. Ya, mereka mengira bahwa apa yang mereka miliki itu sudah melebihi atau banyak memberikan kontribusi daripada apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan ada sebahagian yang saya dengar dari, katakanlah, cendekiawan Muslim muda saat sekarang ini yang mengatakan, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hajar dan imam-imam terdahulu yang hebat dalam ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan ilmu yang lain-lainnya itu kan pada masa mereka, mereka tidak mengerti dengan apa yang ada saat sekarang ini. Betul, mereka tidak mengerti dengan apa yang ada saat sekarang ini karena mereka tidak hidup dengan saat sekarang ini. Tetapi tidak juga kemudian kita mengatakan dengan menyepelekan apa arti apa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Subhanallah, Imam Bukhari misalnya dengan kitabnya Sahih Bukhari sampai sekarang itu masih dibaca oleh manusia. Bahkan kata Al-Qastalani ketika mensyarah kitab Sahih Bukhari bahwa kitab Sahih Bukhari itu telah dibaca oleh seluruh orang yang menatap matahari. Artinya seluruh penduduk dunia ini mengetahui tentang Sahih Bukhari. Nah, kalau kitab saat sekarang ini pengarangnya pun belum mati, kitabnya sudah tak laku. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu, sesungguhnya apa yang kita lakukan ini sangatlah minim jika dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itu, janganlah kita merasa berjasa padahal apa yang kita lakukan belum ada apa-apanya. Mungkin itu tambahan. Iya, terima kasih Ustaz Ardi, bagus sekali tadi. Itu merupakan salah penutup akhir daripada perjumpaan kita pada hari ini, bahwa ternyata kita banyak menyangka, akan tetapi ternyata apa yang kita sangka itu tidak cocok dengan tidak sepadan dengan apa yang telah kita lakukan. Mungkin ada baiknya kita lebih banyak introspeksi diri. Mungkin sebuah satu renungan bersama bagi kita, ada sebuah kisah antara seorang ulama dengan seorang budak. Sang ulama ini kemudian ketika sudah membeli budak ini, kemudian dia mengatakan, aku memilikimu. Oleh sang budak dijawab dengan tertawa. Kemudian dia mengatakan, apakah engkau sudah gila wahai budak, kenapa engkau tertawa? Kata sang budak, apakah tuan bisa membaca Al-Quran? Bisa, coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sang budak tadi kemudian mengatakan, sungguh indah kalam ini, sungguh indah sang pencipta kalam ini, dan aku berharap akan dapat bertemu dengan sang pencipta kalam ini nantinya. Kemudian ketika malam sudah datang, sang budak siap untuk melaksanakan salat tahajud, akan tapi ulama ini tidur. Di tengah malam dia terbangun dan melihat si budak sedang melantunkan doa, ya Allah, dengan kasih sayangmu dan cintamu kepadaku, maka masukkanlah aku ke dalam surgamu. Oleh sang ulama ditanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu mencintai dirimu? Apa jawaban sang budak? Ya, aku tahu Allah cinta kepadamu. Buktinya, saat sekarang ini Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk menghadapnya, sedangkan Anda hanya tidur-tidur saja. Jadi itulah pencarian dari seseorang. Kita semua bebas untuk mencari kebenaran, tidak pandang apakah dia seorang ulama atau seorang budak. Yang jelas, pada saat kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah juga akan semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin itu saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Perdana Indra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, begitu juga kepada para asatiz kita, Ustaz Ardiansa dan Ustaz Fajrul Haq. Dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagus.